Akhirnya ya terpaksa ditekuk melungker. Loh, kate dibudalno nang kuburan diwadahi pendoso. Ya mesti mosok diwadahi rantang. Lha iku bareng kate dipekul, gak ono sing kuat. Bingung keluargane, akhire golek ambulan. Kuasane Allah, golek ambulan yo gak nemu. Yo mbuh pas hari itu ambulan kok yo rame charterane. Welekno kolte sing biasa digawe ngangkut jeruk. Oleh bareng wis diunggahno no bae kol sing duwe kol metu bengok-bengok. Eh, kolku kate digawa nandi? Aja didukno, gelundungno mudhun meneh. Akhirnya terpaksa diusung nganggo gledhekan. Bareng tekan kuburan dibuka kate dilebokno kubur ya ambune basine ndak betahi wong. Wis karo wong-wong iki langsung diuncalno ngono. Diuruki nek idek-idek ambek miso-miso. Tibake ya modar saiki. Ya Allah. Lo ngaji ngene iki aja dianggap sepele. Soale lek berdasarkan hadis sahih nika nggih. Inna lillahi ta'ala malaikatan sayyaratan. Iku ngerti artine tak kok mantuk-mantuk. Ngantuk kok matane meloro. Tolong nek durung paham aja mantuk-mantuk. Bingungno penceramah. Penceramah nyawang jamaah iku tujuane kanggo ngukur tingkat kefahamane jamaah. Nek jamaah wis paham, dilanjut keterangane, gak usah dibaleni. Lah nek jamaah durung paham, keterangane dibaleni. Lah ukuran jamaah paham atau tidak, penceramah itu melihatnya dari sikapnya. Kalau jamaah mantuk-mantuk, oh berarti wis paham. Gak usah dibaleni, dilanjut keterangane. Lek durung paham, biasanya kan domblong. Nah iki mang aneh, aku sik maca arabe kok wis mantuk-mantuk. Kok bingung aku. Makane tolong nek aja macak pinter. Sing bingungno aturane iki wong macak pinter, dianggap pinter kok gak iso apa-apa, dianggap macake kok kaya wong pinter, wong ora tau nang pondok pesantren, ora tau belajar kitab kuning, ora tau ngaji, macake ngalang-alangi syekh. Jubahe rangkep itu. Sorban dawane 2700 meter. Tasbih gawedi-gedi, wong tasbih ora teko kayu, wong kelopo direnteng-renteng. Ya bingungno wong. Ngene, Bu. Sak temene Gusti Allah iku duwe malaikat-malaikat yang ditugasi untuk keliling, bahasa Inggrisnya the ngelencer. Jadi ono malaikat yang tugasnya ngelencer, ngelei halakoh-halakoh zikir, ngelei majelis-majelis ilmu. Nek wis ketemu kayak ngene iki, malaikatnya melu gabung ngelumpuk. Terus undang-undang koncone, halumuni, come here, gitu malaikatnya teko Inggris. Malaikatnya teko Mudiro, ya kena. Hei, mereneo, ngelumpuk, nangkene lo, Kaliwining, onok pengajian. Akhirnya malaikat sing diceloki gerutuk mumpul demi Allah iki sing teko manusianya sama malaikatnya jauh lebih banyak malaikatnya. Makanya sampean sing kudu ngantuk merem-merem. Masya sampean merem iki dikepung malaikat, ibu-ibu sampean ku dipangku malaikat. Makanya tolong aja mentut ya. Saaken malaikate. Lho malaikat lek wis ngelumpuk ten mriki sami istighfar nyuwun ngapura dhateng Gusti Allah atas dosa-dosae sedaya jamaah sing rawuh ten majelis niki. Lah nek sing njaluk sepura iku malaikat, sing istighfar niku para malaikat,

tekan omahe sing duwe gawe, disuguhi apa nang ndukur meja, ya diomong kabeh. Ketok roti ya diomong, nyuguhi tamu kok roti jamur. Plastike sampe mbawuk kaya ngene. Iki dipangan nek mendem. Pinggire ana gedhang ya diomong, gedhang kok kempir-kempir kaya Mbah Jah dikatut-katutno. Pinggire ana onde-onde didemok, onde-onde cek atose, niki diantemno kiri kok bongko kiri. Dikai teh diombe seruput ya teh orang ngalor orang ngidul. Dikai mangan soto disendok ya diomong, soto rasane kok kaya uyuh jaran. Pokoke diomong kabeh. Ketok kemanten iki lho diomong, kemantene lanang ganteng, kemanten wedok wayu ya diomong. Mantene pantes ya serasi kaya zaman kerajaan. Aku kok eling kaya film-film India. Kok kemantene sing lanang ganteng, nek sing wedok elek jemburis, ya diomong. Manten lanange paling picek. Ora ketok matane. Wong arek gantenge ngono kok iso ngrabi bekakas ngono iki. Iku lara sokan teko ndi dikelompokno. Engko mantene sing wedok ayu nang sing lanang elek merongos. Ya diomong, kebangetan ya, manten wedok ilung ngipi apa. Arek ayune kaya ngono kok iso dirabi garangan nanyang-nanyangen. Engko mantene sing lanang elek, sing wedok ya elek. Ya diomong, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Afdhalu dzikri la ilaha illallah. Iku lho mantene sing lanang elek, sing wedok elek sisan. So anake lho rupane piye dadi. Pas ora diomong. Ana kiai diundang ceramah diomong. Kiai diundang ceramah nang tekane ndisiki ya diomong. Kiyaine gak payu ya ngono iku. Acara urung apa-apa kok wis teko. Ketara nek njaluk mangan. Paling bojone nomang ora masak. Engko tekane telat ya diomong, kiai jual mahal. Peh lari senenge telat. Ceramah suwi ya diomong, ceramah ngatok nongong, bokong panas sikil geringgingan, ping silo sendeklu sembujung, belojor, ono enak karek ngoceh. Engko ceramah sediluk ya diomong, diundang ngoyo-ngoyo tenan-tenan, ceramah cuma sediluk cret kaya pitik. Nitik sangut tok ngono antrine telung taun bayare larang. Iki sing ditepuk tangan iku lho ta. Makasih. Mangkane tiyang niku wedi, wedi disiksa nerakane jenengan. Lah wong iku wis tau weruh neraka ta malaikat. Dereng lurung tau weruh neraka e wedine kaya ngono. Umpama weruh neraka temenan lak tambah wedi ya. Nggih, Be. Endingnya hadis lho sing penting Bapak Ibu. Yang pentingnya ujungnya hadis. Gusti Allah terus dawuh ngene. Hei para malaikat, saksenono ya. Kabeh wong sing teko nduk majelis pengajian niku dosa-dosane tak sepuro. Mangkane bejo sampeyan bengi iki lho iso teko nduk majelis iki. Taman dijalono sepuro malaikat, didongakno malaikat, dosa-dosa sampeyan bersih di sepuro Gusti. Terlebih kita mau menyambut kedatangan tamu agung namanya bulan suci. Aku takon sampean jawab. Sampean misalnya kate ketekanan tamu agung, kate ditamoni Pak Bupati ngono. Kira-kira sampean persiapan napa mboten? Ini membuka semangat belas sampean. Misale sampean kate duwe tamu, kate ketekan tamu Pak Bupati, Bu Bupati. Kira-kira sampean persiapan napa mboten? Yo iya, wong kate duwe tamu agung, persiapan rumah dirapikan. Aku gak ngomong dibersihkan, engko nek rumahe diresiki mbok rubuhno, mbok entheki omahmu. Cat-cat sing wis nglontok dicat ulang. Pokoke yo dirapikan. Spray-spray sing wis mbawuk tayumen niku yo diganti sing anyar, dikai parfum. Jeding-jeding dikosek. Persiapan wong kate duwe tamu. Padha karo panitia iki lho. Panitia kate duwe tamu Anwar Zahid. Persiapan

ya sik ana ae anggar poso Ramadan. Nggih mboten? Orang nganggo janjian ya sak Indonesia, pokok kate Ramadan bakul mercon mblader. Iki wis mulai wakah. Iku ya kena nggo simbol mercon lak padha to. Asline utuh terus disumet, mercone mbledos. Ber! Hancur berkeping-keping. Lopo? Ya pancene mercon ya ngagetno ngono kuwi kok. Ana ta mercon disumet mbledos, crut. Mercon apa mercon? Crat-crut. Mercon tenanan. Dosamu yang entek berkeping-keping ngono kuwi. Wong biyen iki nek nuturi anak putu nganggo lambang, nganggo simbol, ora kakean dalil. Mbah ora dirungokno. Tapi mengena. Bojone bobot tuwa nglairno duwe anak, dislameti. Lah supaya anak iku birrul waliden. Bekti karo wong tua loro. Nah wong tua loro ki bahasa Arabe wali-wali daya. Gak iso muni wali-wali daya dikongkon gawe jajan iwel-iwel. Wali-wali daya iwel-iwel. Lho padha to. Mbileni late sek kaku-kaku gak iso muni Arab. Ate didalili syammir khairon fatrukil bagho. Syamir cancut taliwondo, semangat membara, khairon melakukan kebaikan, amar ma'rufi, fatruk meninggalkan, albago kelacutan, nahi mungkar, syamir khairon fatrukil bago, angel syamir dadi semar, khairon diwocok gareng, fatruk diunekno petruk, bago dadi bagong, dadi syamir khairon fatrukil bago malah diwaca semar gareng petro zaman pikir to Sunan Kalijaga lek Sunan Kalijaga nek dalil aja kalah karo kodhok lho kuwi dalil apa maksudnya kodhok ini untuk kenikmatan ini do syukur nang Allah dikai nikmat banyu udan itu ngaji dewe-dewe rungokno lek mari udan kodok kodok ngaji la ing syakartum la azidannakum wala ing kafartum rungumu tung tung tung tung ngaji la ing syakartum la azidannakum wala ing kafartum enggak pati iso ya kul huwallahu ahad kul huwallahu ahad. Kodoke ra iso ngaji yo pun ing kuntum pun ing kuntum pun ing kuntum. Wong kabeh-kabeh do muni tung ana kodhok sing ora gelem muni tung. Ya dikerayah karo kanca-kancane. Dipecoi nang jero banyu ora kerasan, akhirnya mentas noratan. Ana Pak Lurah numpak sepeda motor. Keterak meletet. Lapo kodok kok meletet soale dikai nikmat ora gelem muni tung ayo to nyaut kok lapo kodok kok nganti meletet nasibe soale dikai nikmat ora gelem muni wong kancane do muni tung dhewe kok ora gelem muni tung nasibe meletet sampean yo ngono dikai nikmat ra karuan karo Gusti Allah lha sampean kok ora gelem muni tung. Akhirnya nasibe sampeyan ya iso melet. Ora kodhok-kodhok sedaya. Sunan Kalijaga ndawuhi ngono, dalil kadang cuma ngono. Mosok kok kalah karo sapi? Lho kuwi dalil apa? Nah, sapi iki nek bar mangan dikae kenikmatan ke do syukur kok. Diduwi tebon dipangan bar ngono ya syukur do muni alhamdulillah. Sapa ngomong persismu? Makasih. Jare Sunan Giri aja kalah karo tawon. Tawon kuwi mabur sak mabur do zikir. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Saking ane krungune sampean asline iku Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Tak percaya cekel siji templekno kupingmu. Engko lak cetha. Ya Allah. Biyen nek dalil ngono-ngono iku gawe lambang tapi mengena. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi Ramadan itu bulan di mana Allah mencurahkan rahmat, maghfirah, ridho, barokah, bebas neraka, Lailatul Qadar. Sapa sing iso nrimo? Hoi. Ya wong sing siap. Sapa sing gak iso nrimo? Ya sing gak siap. Tak kei contoh ya. Zaman ngertos gelas niki mboten? Ngertos gelas niki mboten? Oke, gelas ini andaikan saya sokkan air, saya suntekan nih loh. Air dia bisa menerima dan air itu iso mlebu, syaratnya gelasnya kudu buka. Betul? Nek gelasnya tutupan, tak gerojok banyu kaya apa, tak soi banyu kaya apa, gak kira iso nompo, gak kira iso kelebu, soale tutupan. Betul? Syaratnya kudu mengo, syaratnya kudu buka. Buka ae lungguhe aja sampe oya gayik. Gelase gak tutupan, buka. Tapi obah, yik. Nanti gerojok banyu yang kutah kabeh. Utawa gelase buka, tapi miring. Disoki banyu yang goling. Apa maneh mengkurep. Berarti gerojok kaya apa ora klebu. Supaya iso nampa, iso klebu di samping bukaan ya kudu mlumah. Napa neng gena pikirane kok tekan kono itu? Maksudnya atine sampean ku buka enang melumao. Engko diseni rahmati Allah bleng melebu. Diseni maghfirah Allah bleng melebu. Diseni barokah ridho bleng melebu. Digerojok Lailatul Qadar bleng melebu. Lah nek mering. Angel mlebune. Pemane mengkurep. Memang kurep ya kudu dicuthi isik ben iso mlumah. Embo. Ra dunung karepmu Allah. Bu. Lah. Wes, nyumbang 5000 gak usah rewel. Nyumbang 5000 rewel. Sing sumbangane akeh meneng ae. Rungokno saiki. Ngeten. Di bulan Ramadan ini ada kewajiban puasa. Puasa itu bahasa Arabnya shaumun. Hurufnya telu, shad, wawu, mim. Tiga-tiganya huruf ini bolong. Shad hurufnya bolong. Betul? Wawu hurufnya ya bolong. Mim hurufnya ya bolong. Mulane iki ben iso mlebu ya kudu bolong. Dadi mbuh wong kene iki angel kok dikei pemahaman kok. Lha nek buntu lho piye carane ngleboni? Ya Allah, ya Allah. Embo. Rat dunung karepe wong kene aku. Pokoke ya kudu bolong. Subhanallah. Atine kula sampean kudu bolong tembus dateng Gusti. Di antara carane iso bolong ngono ku melalui wasilah Rasulullah. Mulane pas iki jamaah dan jamiah sholawat nariyah sebagai wasilah nyambungi kula sampean datang Rasulullah. Engko langsung nek wis oleh legitimasi rekomendasi teko Rasulullah mesti bolong sambung tekan Gusti. Pikiranmu bolongi bolong apa? Tak karepmu. Wis-wis, secara istilah as-shaum bimakna al-imsak, artinya puasa itu mengempet dari segala sesuatu yang membatalkan. Apa saja ya apa wae sing batalno kudu diempet, terutama sekali hawa nafsu. Hawa itu keinginan, nafsu itu diri sendiri. Jadi banyak orang salah, banyak orang dosa itu soalnya gak iso ngempet hawa nafsu. Nafsu ku macam-macam. Ono nafsu amarah, ono nafsu lawamah, ono nafsu syahwiyah, ono nafsu bahimiyah. Mikir kok lali yo. Anggite ceramahi syukur jeplak ngono. Sing angel ku mikire, mangkane larang yo pantes. Ono nafsu syaitoniah, ono nafsu bahimiyah, ono nafsu sabu'iyah. Lene ulan Ramadan ibu-ibu ketambahan nafsu belonjo. Jujur bu, jujur. Sampeyan nek ulan Ramadan akeh ndi ibadahe karo blonjone? Heeh. Akeh ndi lek ngetokno zakat mal karo zakat mal? Lek ndonggone mal, ndok toko, ndok pasar, nggo dhuwit cilik atau dhuwit gedhe? Tapi lek ketemu kota amal dicemplungi dhuwit sing gedhe ta sing cilik? Kok gak izin ya jawabku. Modele ngono. Duit 50.000 iki nek digawa nang pasar nilainya gede atau cilik? Cilik. Alah, mek 50.000 iki oleh apa? Tapi duit 50.000 nek ketemu kota amal nilainya cilik atau gede? Mulane apa dicemplongno? Lho, keliru. Atek meneh kok. Itu namanya nafsu. Pokoke sing model ngono-ngono ku kudu diempet. Bu, sampean misale ngumbah klambine bojo, ana sak klambi ana duwite 100.000, ngono ku dibalekno ta dicukuk? Dikekno bojone ta dipek? Inilah wajah-wajah maling. Gak oleh dipek ngono iku. Sapa ngomong upahe umbah-umbah? Upah kok nyolong. Gak popo sampean pek, tapi sampean kudu ngomong nang bojo. Pamit sampean kondo, Mas. Lambine sampean sing coklat itu Mas tak ubah ana dhuwit 100.000. Tak pek ya. Eh bojomu kok ngijini? Iya peken. Peken resmi wae sampean. Lah nek bojomu ngomong, "Aja gorene, kate tak genang warung kok." Balik no, kek no bojomu. Ini gak sampean balik no, lek sampean pek dosa sampean podo karo pitung puluh maling. Lene ulan Ramadan, dosa ne podo karo pitung puluh hewu maling. Rasain ngulin no kok. Ubah-ubah kelamini bojo no duitnya satu sewu dijukuk. Nah meneng ya gak ngomong. Sing lanang-lanang golei celulu. Kaya wong gendeng anyaran. Kabeh klambi sae diowo-owok. Ngerti ngono ku gayane ya takon. Goleki apa, Mas? Goleki dhuwit kok. Akeh ta piye? Ya 100.000. Lha sampean dadek nanti? Elengku ya ana sak klambi. Klambi sing ndi? Wong klambi sampean ya akeh. Mangkane dieling-eling, dadek dhuwit ya aja sembrono. Dhuwit 100.000 diilangno. Padahal duit ewe sentek. Gak usah guyu kelakuanmu yang ngono kuwi kok. Itu namanya nafsu. Ayo jujur, pahala diberikan Allah kepada manusia itu sebagai opae ngempet nafsu. Opae ngempet nafsu itu loh dadi ganjaran. Mbok. Mangkane malaikat ya mbok nglakoni amal apik kaya apa, gak dikei ganjaran ambek Gusti Allah. Soale gak ono ngempet nafsune, wong malaikat gak duwe nafsu. Malaikat iki gak tahu duwe kepinginan apa-apa. Mbok ketok mangan kaya apa, sak enak-enake ono sate, ono iwak, ono macam-macam. Malaikat gak kepingin. Lah nek aku ya kepingin wong ketok. Tapi urung ditawani kok. Malaikat ya walaupun ketok bokong gede, biasa. Iku wong kali wining nek ketok bokong gede plorok ngono. Malaikat paling ya apa cah? Ada entuk tok sakmono ambane ngono kok. Bu. Ganjaran diparingno Gusti Allah itu sebagai upaya ngempet nafsu. Makane sampean nek salat jamaah karo salat ijen cepet ndi? Ya Allah gak nyaut tok. Sampean salat jamaah karo salat ijen luwih cepet ndi? Ijen. Makane salat jamaah ganjarane luwih akeh. Kenapa? Ada unsur ngempet nafsu. Nafsu apa? Nafsu kesuwen lek. Nek salat jamaah kan mesti luwih cepet to. Allahu Akbar Fatihah. Sing diwaca bar Fatihah yo liila wal asri inna ataina. Liila wal asri inna ataina. Liila wal asri inna ataina. Yo kuwi ya. Awi begitu jamaah mesti rodok suwe. Imame macane wae arang-arang. Wis ngempet iki. Pemane karepe yo jamaah nyelak-nyelakno pengen cepet-cepetan nang imame. Allahu Akbar. Wis mulai suwe dirasane. Kabir walhamdulillah kathir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. La tenan. Walad-dallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan-najmu wasy-syajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Badine makmum imam dobol. Wong kene gugup-gugup. Ar-Rahman sing diwaca. Ngempet nafsu, mangkane ganjarane luwe akeh. Nek salat ijen mesti cuwepet. Wis usoli Allahu Akbar kabir rahmatul Fatihah diwaca, mari Fatihah yo. Ya Allah, itu kan firman-Mu sendiri, masa engkau lupa ya Allah. Allahu Akbar. Wis pokoke padha karo wingi, sami Allahu liman hamidah idem. Allahu Akbar. Ben dina sing tak waca ya iki mosok dibolan-baleni. Allahu Akbar. Akhire salate yo cuwepet, entul-entul jeneng-jeneng duli-gulik entut-entut. Entul-entul jadi duli-gulik entut-entut cerekal entul-entul jadi duli-gulik entut-entut cerekal neh entul-entul jadi duli-gulik entut-entut cerekal neh entul-entul jadi duli-gulik entut-entut cerekal neh entul-entul jadi duli-gulik entut-entut salame gobek-gobek menang. Maka puasa itu juga melatih kesabaran. Sabar menahan nafsu karena nafsu itu karaktere ngene. Nafsu iku lek dijak nglakoni apik sing dibayangno soroe, sing dibayangno lorone, sing dibayangno gak enake. Tapi nafsu lek dijak nglakoni elek, sing dibayangno ku enake, sing dibayangno ku senenge. Kamane ngrungokno tak gak? Tak baleni, tak baleni. Nafsu nek dijak rencana nglakoni apik iku mbayangno sorone, mbayangno lorone, mbayangno gak enake. Tapi nek dijak rencana nglakoni elek, sing dibayangno ku senenge, sing dibayangno ku penake. Contoh, dijak nglakoni apik lak mbayangno sorone. Mene kate poso, mesti saiki wis mbayangno, ya Allah, panas e ngono nang poso. Ndah niyo bar beduk. Ya lempok nang panasi kaya ngene. Posone sek sesuk, luwene wis mulai saiki. Padahal posone sek sesuk. Iku nek dijak nglakoni apik, tapi nek dijak nglakoni elek, sing dibayangno ku senenge, penake. Arek nom-nomi kate rekreasi. Rekreasine sek kurang seminggu. Ngono ku wis saiki wis mbayangno. Ya, seminggu kas rekreasi, numpak bis, mosok numpak gledekan. Adik tempat yang dituju kita lanen munggah mudun menggak-menggok seneng mbakku nang bis pokoke lungguh jejer pacarku. Kapan bisa menggok ngiwo, aku rubuh nengen. Bisa menggok nengen, aku rubuh ngiwo. Engko awakku iso nemplekno dadane pacarku. Ndul-ndul-ndul. Engko tekan kon selfie tak gandeng tak rangkul lho. Wong rekreasine sik kurang seminggu, dosane wis mulai saiki. Paham mboten? Maka sabar itu ada tiga. Pertama, sabar atas musibah seperti sabarnya Nabi Ayyub alaihi salam. Dulunya kaya raya, kemudian diberi musibah oleh Allah, kekayaannya ludes, habis sama sekali. Bahkan diberi sakit yang luar biasa. Nabi Ayyub sabar menerima musibah itu, semakin kuat keimanan dan ketakwaannya. Kudu ditiru sampean sik kadang diuji karo Gusti Allah lara ngono elemu sambat wong sak kecamatan krungu kabeh. Rumangsane nek lara disambatno tanggane terus waras, tambah nemen wong ditumpangi sampean. Mbah, Mbak, Mbak, aku wis ana 3 dina kula sirahmu mumet gak waras-waras. Jadi tangga nih, sampean nih mumpet sirai. Aku selikur dino mencret gak mampet-mampet. Percuma sambat nang uang. Melagi tiga penyakit ngono wis ngersuloy. Tiga penyakit itu yo ikhtiar golek tombo karun dungo nyuwun waras dateng Gusti Allah. Di antara ikhtiar tombo nih yo wes. Deno yo kok. Zaman yo gak oleh terus wong penyakit sing gawe Gusti Allah. Waras sing gawe yo Gusti Allah. Nek Gusti Allah gawe waras sak yo waras, gak gelem tombo, padha lambekane wis. Gak gelem berobat. Insyaallah mudar. Sampeyan kadang lagi dikai musibah gagal panen ngono. Sambate ra karuan, tambah nyalahno Gusti Allah. Lah iya aku kurang piye? Aku yo wis salat, pengajian yo teko, masjid disumbang yo nyumbang, apa? Masjid dibangun yo nyumbang, tapi urip kok ngene panen gagal. Aku nek mikir Gusti Allah mumet to. Arepe piye Gusti Allah? Wong sing Cina-Cina kok digawe sugih, lah ngene-ngene iki Islam kecilik, salat kecilik kok melarat ae. Masa Gusti Allah ki lali kok piye? Karawane ra sanggup dadi Gusti Allah menang prei. Halo. Ya Allah. Nomor loro, sabar nglakoni taat kaya sabare Nabi Ibrahim alaihi salam. Dangu mboten gadah keturunan, sampai nikah melih akhirin duwe keturunan. Gawantem namine Ismail. Seneng-senenge karo anak. Lah kok diperintah nyembelih karo Gusti Allah minangka dadi korban. Ngono ku dilaksanakno karo Nabi Ibrahim. Walaupun dalam kisah akhirnya bukan Ismail yang disembelih tapi diganti domba dari surga. Ngono sampean kadang ojo kok nganti dikongkon goro anak, ya gak blas lah. Umpama sampean paling nyalahno malaikat kok. Malaikat teko, ada perintah dari Allah untuk menyembelih putramu. Wah, malaikat kamu mesti salah dengar. Diganti saiki orang nyembelih anak, yo nyembelih kambing. Dilungkas nek swayahe Idul Adha, aja lali kurban, nggih. Mbok gak mati semangat sampean, nggih. Aja eman. Wong saiki kuwi imane kalah karo emane. Dobi regane wedhus gawe korban karo regane HP larang ndi? Nah, wonten mboten tiyang sing wis duwe HP apik tapi urung tau nyembelih wedhus gawe korban. Rata wong kali ini.